Kenapa orang dalam satu organisasi ini tidak mempercayai bahwa Imam Mahdi akan turun setelah Nabi Isa alaihissalam? Ya. Tidak semua mereka yang ada di sini tidak percaya. Ya, para muslimin yang dirahmati Allah. Pembicaraan tentang Imam Mahdi ini memang sesuatu yang sifatnya dalam pandangan politik ini subversif. Kenapa? Karena dia dianggap oleh sebagian orang sebagai ancaman eksistensi nasionalisme. Ya, tidak terkecuali apa yang disampaikan oleh ada seorang pimpinan, sebut saja pimpinan BIN di tanah air kita, yang membuat sebuah tulisan yang sepertinya ini menyudutkan dan mempertentangkan antara khilafah dengan Pancasila. Tahu ya siapa yang saya maksud? Ya. Ya, siapa? Ya, itulah. Ya. Enggak usah di ya, itulah. Baik, Pak D. Ya, Pak D. Menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat keliru sekali. Tapi enggak apa-apa, ini saya perlihatkan kepada Allah. Ya, firmanakumullah. Saya sangat menyesalkan sekali orang seperti beliau memiliki pandangan seperti itu. Ini pandangan yang harus kita luruskan. Saya lihat sekarang ini pemilu beda dengan pemilu-pemilu yang pernah kita laksanakan sepanjang hidup bangsa kita. Pemilu kali ini yang berhadapan-hadapan bukan saja hanya subjeknya, orang yang berhadapan, bukan hanya kubu dari Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo, bukan, tapi ideologi. Dua ideologi ini sudah nyata kita lihat, jalan aja di luar kira-kira semua orang tuh dengan sepintas saja, tidak perlu terlalu rumit, sudah tahu bahwa yang berhadapan-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat ini harus jelas mengerti bahwa dia harus memilih yang bisa membuat dia selamat. Bahwa rakyat harus memilih mana yang bikin dia selamat. Tadi digambarkan antara, saya salah pijit, mohon maaf ya. Tadinya mau dipost malah jadi pindah. Bahwa saat ini rakyat harus cerdas, dia harus bisa memilih mana yang bikin dia selamat. Sementara yang dia angkat, counterkan, itu adalah Pancasila versus khilafah. Seolah-olah salah satunya bikin tidak selamat. Dan ketika beliau sampaikan, yang beliau maksudkan siapa yang bikin selamat? Pancasila. Nah, ini menanamkan sebuah statement yang menanamkan pada kita bahwa khilafah ini ancaman. Penelusuran ini harus kita luruskan. Bahwa apa yang selama ini digambarkan tentang terorisme dan kaitkan dengan khilafah, itu bukan ciptaan kita, itu propaganda barat juga. Jangan lupa ya wabillahi rahmakumullah, bahwa tiga bulan yang lalu CIA itu menyatakan lewat pernyataan resminya yang dibacakan langsung oleh direktur CIA, seorang wanita itu siapa namanya, itu mengatakan bahwa Al-Qaeda dan Osama bin Laden tidak terlibat dalam pelancuran BTC. Dia memutuskan bahwasanya WTC dihancurkan oleh orang dalam Amerika sendiri. Kemudian hal ini diikuti dengan penarikan pasukan, semua pasukan Amerika dari Afghanistan. Nah, itu membuktikan bahwa khilafah itu bukan ancaman, para mas kalian. Nah, saya sekali lagi sangat tidak setuju dengan pernyataan dari beliau tadi. Nah, pernyataan beliau inilah yang sebetulnya kemudian dikembangkan kepada pimpinan-pimpinan ormas Islam terutama yang ada di tanah air. Nah, hal ini yang kemudian pecah membuat ormas tadi pecah menjadi dua. Ada yang mengatakan seperti beliau tadi, ada yang mengatakan tidak, seperti apa yang saya sampaikan. Ya, jadi kepada Ahwat tadi yang bertanya ya. Kepada Ahwat yang bertanya tadi bahwa tidak semua ormas tadi memiliki pemahaman yang sama menolak Imam Mahdi, sebetulnya tidak. Ya. Tidak semuanya demikian. Dan kita tahu bahwa ormas-ormas Islam ini sudah disusupi untuk diadu domba. Jangankan ormas, harokah yang hebat pun yang sekarang banyak pengikutnya, itu pun ada tidak lepas dari penyusupan. Penyusupannya luar biasa. Ya. Dan salah satu yang disusupinya ini disebutkan oleh Rasulullah SAW yang akan menimbulkan petaka bagi umatku di akhir zaman. Dan ini pernah saya bahas di sini dalam pertemuan dua kebelakang ya, Mas Lian. Itu perempuan Allah. Itu yang pertama tadi. Jadi tidak semua, dan penonton sekalian, pada akhirnya nanti kita akan disadarkan bahwa pada saat ini kita tidak dihadapkan pada sentimen ormas apapun, sentimen partai apapun, sentimen madhab apapun, tidak. Yang ada adalah sentimen antara hak dan batil, benar dan salah. Ya. Benar, memang saat ini kita dihadapkan pada pertarungan antara dua ideologi. Tapi tidak lantas kemudian ideologi yang kita usung ini menjadi ancaman. Tolong buka dalam fakta sejarah, penonton sekalian. Khilafah ini berkuasa 1315 tahun. Mulai dari Rasulullah sampai Turki Utsmani. Terjadi tidak ya genosida yang dilakukan kaum muslimin terhadap orang-orang non-muslim? Ya, gak boleh nyebut kafir sekarang juga kan? Non-muslim ya. Tidak ada kan? Tidak ada perang dunia kedua. Tidak ada genosida yang dilakukan seperti zaman sekarang. Ya. Artinya apa, penonton sekalian? Beliau ini salah ucap. Saya khawatir jika beliau yakin dengan apa yang beliau katakan tadi, nasibnya tidak jauh beda dengan Mustafa Kemal yang anti khilafah. Betul? Mustafa Kemal bertahun-tahun dia membusuk tubuhnya, tapi jantungnya masih berfungsi. Di kepalanya itu ada nanah, di perutnya ada nanah, sampai perutnya Pak besar. Dia menjerit-jerit kepanasan sampai jeritannya terdengar sampai ke gerbang istana. Ya. Di balik selimutnya itu ada banyak es kristal untuk mendinginkan tubuhnya. Ini gambaran orang yang mengganti khilafah dengan republik. Artinya menyingkirkan Islam dari bumi Turki Utsmani. Yang gara-gara apa yang dilakukan, umat Islam menderita sejak 1924 sampai hari ini. Ini kontribusi besar dia untuk menghancurkan Islam. Nah, saat ini ternyata ada yang mengikuti jejaknya. Saya kasih tahu saja kepada mereka yang benci pada khilafah. Ya, penonton sekalian, Mustafa Kemal ketika dikuburkan, Allah mengharamkan bumi menerima jasadnya. Dikuburkan besoknya, maka jasadnya ada lagi di atas. Dikuburkan lagi pakai besi, besoknya ada lagi di atas. Sampai pada akhirnya dibawa ke gunung, dan karena bau busuk yang tidak kuat, itu diangkat ke gunung, dibikin istana, seolah-olah menjadi museum. Ya, makamnya itu dibikin marmer, sehingga nempel jasad peti matinya di marmer juga, nempel dengan marmer yang beratnya tonan ke bawah. Jadi tidak bergeser jasadnya. Dan itu tidak diterima oleh bumi, bayangkan. Di dunia saja sudah Allah tunjukkan ya hukumannya, apalagi nanti di akhirat. Baik.